نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك علما نافعا warizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, ikhwan fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama akidah dan manhaj dari pembahasan matan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, lalu kita lanjutkan dengan Safinatun Najah yang dimana kita mengkhususkan membahas masalah haji. Baik, di lembaran buletin sekarang kita lihat serial yang kelima, Syarh Sunnah. Sekarang pembahasannya masuk dalam isi yang dibawakan oleh Imam Al-Muzani, yaitu tentang As-Samad serta kaidah nama dan sifat Allah. Namun kaidah nanti yang dibahas baru beberapa poin saja, insyaallah di kesempatan berikutnya akan kami ulas lagi dengan kaidah-kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, sekarang monggo dibaca. As-Samad serta kaidah nama dan sifat Allah. Sekarang kita masuk pada bagian isi dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kali ini akan dijelaskan makna As-Samad dan kaidah dalam nama dan sifat Allah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Al-Wahidu As-Samad laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil madil فلا شبيه له ولا عليل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. Yang artinya Allah itu Maha Esa, Allah itu As-Samad yang berlaku setiap makhluk kepadanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang maha mulia dan tidak semisal dengan makhluknya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu Maha Mendengar, Maha Melihat. Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. Allah itu yang mencegah dan Maha Tinggi. Dalam tafsir Al-Quran Al-Arabi disebutkan beberapa perkataan ahli tafsir, yakni sebagai berikut. Taib, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani. Setelah beliau memuji Allah dalam muqaddimah, Imam Al-Muzani kemudian menyampaikan Al-Wahidu As-Samadu laisa lahu sahibatun wala waladun jalla anil masil fala syabiha lahu wala adil as-sami'u al-basiru al-alimu al-khabiru al-mani'u al-rafi'. Allah itu Esa, Allah itu As-Samad yang bergantung setiap makhluk kepadanya, laisa lahu sahiba, ya, di mana Allah tidak memiliki pasangan, wala walad, dan tidak memiliki anak, jalla anil masil, yang maha mulia dan tidak semisal dengan makhluknya, fala syabiha lalu lahu, dan tidak ada yang syabih serupa dengan Allah, wala adil, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Maha Melihat, Allah itu Maha Mengilmui, Allah itu Maha Mengetahui, dan Allah itu yang mencegah, dan Ar-Rafi', Maha Tinggi. Poin-poinnya yang ada nantinya tentang Al-Wahid, As-Samad, dan yang lainnya insyaallah akan dibahas satu persatu tentang nama-nama Allah tadi dalam kesempatan selanjutnya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu nama Allah As-Samad. Allah itu As-Samad. Dalam tafsir Al-Quran Al-Umdi disebutkan beberapa perkataan ahli tafsir, yakni sebagai berikut. Perkataan ahli tafsir disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Terus. Dari Uthman, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud as-samad adalah seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepada Allah dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Itu makna as-samad. Ini dikatakan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Berarti segala urusan kita, kita sandarkan pada Allah. Ada yang sakit, mengadunya juga kepada Allah. Ada yang ingin urusannya mudah, juga mengadunya kepada Allah. Ada yang belum terselesaikan dalam masalah utang, juga mengadu kepada Allah. Allah itu as-samad. Berarti semua merujuk nanti kepada Allah. Kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah. Itu makna as-samad. Lalu. Malik mengatakan dari Zaid bin Aslam, as-samad adalah as-sayyid, yaitu pemimpin. As-samad itu as-sayyid, pemimpin, merajai segalanya. Berarti ini makna as-samad juga, makna yang kedua berarti. Terus. Al-Hasan dan Fatanah mengatakan bahwa as-samad adalah al-baqi ba'da khalqihi. Al-baqi ba'da khalqihi, yang maha kekal setelah makhluknya yang binasa. Yang maha kekal setelah makhluknya itu binasa. Jadi hanya Allah yang kekal. Makhluknya binasa. Tidak ada yang kekal selain Allah. Terus, ini Al-Hasan itu maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Jadi para ulama kalau menyebut dalam kitab tafsir dengan kalimat berkata Al-Hasan, berarti yang dimaksudkan adalah Al-Hasan Al-Basri. Terus, Al-Hasan juga mengatakan bahwa As-Samad adalah yang maha hidup dan qayyum, yang mengurusi dirinya dan makhluknya, dan dia mungkin binasa. Nah, yang dimaksudkan di sini seperti kita menyebut nama Allah Hayyu Al-Qayyum. Jadi As-Samad punya makna Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum itu mengurusi dirinya dan makhluknya. Allah tidak butuh pada makhluknya. Makhluk yang butuh kepada Allah. Terus yang berikutnya lagi Ikrimah. Ikrimah mengatakan bahwa As-Samad adalah yang tidak mengeluarkan sesuatu pun darinya, semisal anak dan tidak makan. Taib. As-Samad diartikan dengan ayat selanjutnya kalau dalam surat Al-Ikhlas. Ya, sebagaimana nanti dilihat di perkataan Ar-Rabi' bin Anas di bawahnya. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan bahwa As-Samad adalah alladzi lam yalid wa lam yulad, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beliau menafsirkan ayat ini dengan ayat sebelahnya dari tafsiran yang sangat bagus. Yaitu Allahu Samad itu diartikan dengan ayat selanjutnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Apa arti as-samad? As-samad artinya lihat kelanjutan ayat. Yaitu as-samad artinya berarti apa? Tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Artinya Allah tidak butuh kepada sesuatu. Kalau beranak berarti butuh pada pasangan. Kalau diperanakan berarti ada asalnya. Asalnya siapa? Dan nanti di situ tidak ada perbedaan antara Sang Khalik yang Maha mencipta kita dengan makhluk. Karena yang namanya bapak dengan anaknya pasti mirip. Iya kan? Tidak beda jauh-jauh. Ya, bapaknya seperti itu, anaknya seperti itu. Maka nanti tidak ada di sini perbedaan lagi antara Sang Khalik dengan makhluk. Namun kalau Allah tidak memiliki anak, tidak diperanakan, sudah berarti ya jelas beda. Ya, dari sisi ini tetap beda. Terus Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al-Musayyib, Mujahid, Abdullah bin Muwaidah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah, Atiyah Al-Awfi, Al-Duhar, dan As-Suri mengatakan bahwa As-Samad adalah jaufalahu, yaitu tidak memiliki rongga ataupun. Taib. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya. Makhluk punya rongga, ada sesuatu di dalamnya. Maka jangan bayangkan Allah seperti itu. Ya. Dan ini juga menandakan jangan memvisualisasikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Ya. Misalnya membicarakan tentang tangan Allah, enggak usah divisualisasikan. bentuknya kayak gini, gini, gini, penglihatan Allah seperti ini, pendengaran seperti ini. Tidak boleh. Nanti ada kaidahnya, nanti kita pahami. Terus Al-Hafidz. Al-Hafidz Abu Al-Qasim Al-Tabari dalam kitab sunahnya setelah menyebut berbagai pendapat di atas tentang tafsir As-Samad berkata, semua maknanya adalah sahih atau benar. Sifat tersebut merupakan sifat Allah kita Azza wa Jal. Dialah tempat bersandar dan tergantung dalam segala kebutuhan. Dialah yang paling tinggi kuasanya. Dialah As-Samad, tidak ada yang berasal darinya. Allah tidak butuh makan dan minum. Dia tetap kekal setelah para makhluknya binasa. Baik, berarti semua makna yang disampaikan oleh pakar tafsir tadi semuanya dipakai. Ya, semuanya dipakai. Jadi kesimpulan dari Al-Hafiz Abul Qasim, Allah itu As-Samad, itu artinya Allah itu tempat bersandar dan bergantung dalam segala kebutuhan. Yang kedua, Allah itu Maha Tinggi, kekuasaannya. Karena dikatakan tadi As-Samad maknanya As-Sayyid. Terus yang ketiga, Allah itu As-Samad artinya tidak ada yang berasal darinya. Tidak beranak, berarti tidak ada yang berasal darinya. Juga yang di atas punya usul, yaitu di atas Allah tidak ada. Allah Maha Tinggi. Dan tidak ada sesuatu yang di atas Allah lagi. Terus, yang keempat, Allah tidak butuh makan dan minum. Karena kalau butuh makan dan minum berarti bergantung pada sesuatu. Allah tidak bergantung pada sesuatu. Terus yang kelima, Allah itu kekal. Sedangkan makhluknya itu binasa. Ya, Allah itu kekal, makhluknya itu binasa. Makhluk tidak kekal abadi. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal. Ya, lima hal ini kesimpulan dari perkataan tadi, berarti kesimpulan As-Samad itu ada pada perkataan Abul Qasim. Yang terakhir tadi Al-Hafiz Abul Qasim At-Tabrani. Nah, sekarang setelah melihat tentang As-Samad tadi, kita lihat kaidah nama dan sifat Allah. Kaidah nama dan sifat Allah. Yang pertama, nama Allah itu tauqifiyah, yang artinya mesti dengan dalil. Taib. Nama Allah itu tauqifiyah, mesti pakai dalil. Enggak boleh sembarangan menyebut nama Allah. Mensifati Allah juga demikian. Harus dengan dalil. Tauqifiyah. Kita lihat penjelasannya dan dalilnya. Nama Allah itu tauqifiyah, mesti dengan dalil. Akal tidak punya ruang di dalamnya. Oleh karena itu, pembicaraan nama dan sifat Allah hanya terbatas pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Baik. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah cuma berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak ada buat nama-nama Allah model baru, tidak ada. Tidak boleh juga mensifati Allah dengan sifat yang tidak Allah sifatkan. Ini kaidah dasar ini. Harus pakai dalil. Apa alasannya? Lihat nanti ada dua dalil di sini. Yang pertama Al-Isra ayat 36. Dibaca. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Al-Isra ayat 36. Taib. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Berarti kalau kita tidak diberitahu tentang nama dan sifat tersebut, tidak boleh bicara. Ya, tidak boleh bicara sampai datang dalil. Terus, dalam ayat lain. Dalam ayat lain disebutkan pula, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujan untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, lihat kesimpulan dari Al-Araf ayat 33 disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Di sini disebutkan empat dosa. Ya, di situ ada empat dosa. Yang pertama, dosa fawahish. Perbuatan keji. Dan kalau para ulama bahas fawahish, itu biasanya identik dengan zina. Maka disebut tentang ayat zina misalnya dalam surat Al-Isra, wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina, innahu kana fahisha. Sama dengan asal katanya fawahish, itu adalah perbuatan keji. Nah, keji ini diidentikan dengan apa? Zina. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Maka zina itu dilarang dari sisi zatnya dan juga segala perantara menuju zina. Awalnya zina dari apa dulu? Oh, zaman sekarang chattingan dulu. Ya. Atau DM-an lah ya. Sudah. Ya, sudah kalau enggak chattingan DM-an aja. DM lebih canggih lagi kan? Ya. Kamu pasang foto di situ, nah ada cewek ini. Mas, gimana? Sudah nikah apa belum? Nah, wes dikerjain cewek itu di situ. Itu dulu chattingan dulu. Habis itu apa? Setelah chattingan apa? Apa yang dilakukan, Mas? Hah? Hah? Oh, ketemuan. Taib, ketemuan. Setelah ketemuan? Jalan berdua. Oh, ngobrol dulu. Kok enggak jalan? Tes-tes. Tes-tes. Tes. Halo? Halo? Tes-tes. Baik. Apa tadi terakhir? Ngobrol. Ngobrol apa langsung jalan berdua? Hah? Kalau jalan berdua enggak tahu diri ini berarti. Setelah itu terus kan? Terus ini. Tes-tes. Maka zina itu dari perantara-perantaranya terlebih dahulu. Baru kemudian akhirnya ujung-ujungnya kemaluan yang nanti akan membenarkannya. Jadi ada perantara dulu. Maka tadi perbuatan fahisyah ini yang disebut dalam ayat ini. Jadi fahisyah, perbuatan keji selalu identik dengan apa? Selalu identik dengan zina. Terus, dosa yang kedua. Wal bagya bi ghairil haq, melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dosa yang kedua berarti melampaui batas. Ya, melampaui batas tanpa alasan yang benar. Di sini termasuk bentuknya juga memakai hak orang lain tanpa izin. Atau ada batas tanah jelas, dia buat batas tanah ini berpindah, ambil harta orang lain. Itu namanya melampaui batas. Termasuk juga pakai bajakan juga ini kayaknya. Ini masuk juga di sini. Ya, biar kena enggak apa-apalah. Biar beli original. Ya, masuk enggak? Iya, melampaui batas. Hak orang enggak itu? Hak orang. Hak orang kafir haknya boleh diambil enggak? Kalau boleh, motor orang kafir lagi parkir di sini, kamu nyolong aja. Ibaratnya pakai software itu kayak gitu. Kalau pakai bajakan, mau bilang ada yang mau bilang boleh, bilang aja sama kalau ada yang bilang boleh. Ada ustaz ngomong tuh boleh misalnya pakai bajakan, sudah. Orang kafir berarti punya barang, nah, sudah ada motor depan sini. Tuh yang punya itu orang kafir itu. Ambil aja. Sama itu. Hak orang kafir enggak boleh diambil. Ya, tidak boleh melanggar hak orang lain, melampaui batas, melanggar hak orang lain tanpa jalan yang benar. Harta orang lain itu dijaga itu. Terjaga, enggak boleh dirampas walaupun itu harta orang kafir. Ini ada dompetnya misalnya, wah ini kayaknya dia enggak ketahuan nih, saya ambil aja gitu. Oh, enggak bisa walaupun orang kafir itu bukan hakmu. Maka barang orang kafir, buatan dia, produksi dia, kalau dia sudah punya hak cipta di sini, enggak boleh dilanggar itu. Terus, dosa sudah keberapa tadi? Dua. Sekarang yang ketiga, berbuat syirik. Wa antu syiriku billahi malam yunazzil bihi sultana. Engkau berbuat syirik kepada Allah. Terus dosa yang keempat, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ibnu Qayyim katakan berkata tentang Allah tanpa ilmu termasuk berbicara tentang nama dan sifat Allah tanpa ilmu. Dia bicara tentang Allah tidak didasari ilmu. Ya, tidak didasari ilmu. Bicara aja begitu. Terangkan tentang Allah namanya gini gini gini diterangkan. Tentang sifat Allah gini gini gini. Tidak ada dasar sama sekali. Nah, Ibnul Qayyim katakan yang tadi diurutan dari nomor 1, 2, 3, 4 itu disebutkan dosanya itu makin ke bawah, makin ke nomor 4 makin parah. Diberikan keterangan itu. Makin ke nomor 4 berarti makin parah. Coba lihat urutannya, yang pertama apa tadi? Fawahisyah. Terus yang kedua, melampaui batas tanpa jalan yang benar. Terus yang ketiga, berbuat syirik. Kemudian yang keempat, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berarti Ibnu Qayyim simpulkan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosanya lebih parah daripada syirik. Kesimpulannya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosanya lebih parah daripada syirik. Bahaya sekali loh itu. Syirik jelas dosa besar. Bisa membuat pelakunya kekal di neraka. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa membuat hal-hal yang macam-macam terjadi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa membuat orang terjerumus dalam syirik. Bisa membuat orang itu kafir. Seterusnya. Jadi lebih parah. Itu urutannya itu beliau sebutkan. Penjelasan dari yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Nah, kaitannya dengan masalah tauqifiyah tadi apa? Berbicara tentang Allah harus didasari dalil. Membicarakan nama Allah, ya sudah berbicara apa adanya saja. Allah mau mendengar sudah. Allah mau melihat sudah. Enggak usah kamu pakai istilah-istilah ya yang terlalu gaul, enggak perlu. Sudah apa adanya, al-sami al-basir sudah. Terjemahkan apa? Maha mendengar. Terjemahkan apa? Maha melihat. Sudah selesai. Enggak usah kamu pakai kata Allah itu rid pesanmu, Allah itu rid doamu. Enggak usah kayak begitu. Itu bahasa main ini di sini. Ini dalilnya ini. Enggak boleh berbicara tentang Allah sembarangan. Ya. Kita bicara dengan orang tua aja kayak gitu aja dibilang enggak sopan. Pak, kok pesan saya kok enggak di-read sih, gimana sih, Pak? Coba lihat orang tua sendiri aja. Bicara enggak sopan itu. Memang enggak sopan. Harus ada adab di sini. Ya, ada adab berbicara tentang Allah. Cukup terjemahkan bahasa apa adanya. Ya. Nanti Allah itu jamil, maha indah, enggak usah jadi so sweet, itu enggak usah. Allah itu so sweet, apa-apaan. Gak perlu ubah-ubah makna. Itu sudah persepsi kita sudah lain lagi loh. Kok so sweet ya? Ini perasaan bahasa cewek nih kalau kita sebut. Iya kan? Jadi tidak ada istimewanya lagi nama Allah. Namun kalau kita terjemahkan apa nih? Allah itu maha indah. Sudah selesai itu. Itu orang sudah paham. Iya sudah, itu maha indah yang luar biasa berarti. Namun kalau kamu pakai bahasa gaul, itu sudah maknanya orang pahami lagi. Oh iya ya, kayak gini ya. Itu sudah tidak lagi menerapkan ini. Kaidah pertama tidak diterapkan lagi. Nama Allah dan sifatnya harus tauqifiyah, titik. Jadi berbicara tentang Allah harus pakai dalil. Kecuali kita lagi menggambarkan gitu. Memaknakan. Jadi memaknakan itu maksudnya menjelaskan. Namun kalau sudah bicara Asmaul Husna, oh enggak bisa itu. Ini enggak ada bagian dari Asmaul Husna sama sekali dengan bahasa gaul, enggak ada. Enggak ada bagian sama sekali dalam Asmaul Husna. Ya, itu kaidah penting dalam nama dan sifat Allah. Maka mau tetapkan 99 nama juga harus pakai dalil. Sifat-sifat Allah juga harus ditetapkan harus pakai dalil. Mau batasi juga ini sifatnya cuma 20 saja harus pakai dalil. Ya, kenapa kamu batasi? Kenapa tidak lebih daripada 20? Harus dengan dalil. Apa sifat 20? Wujud kidam, baqa al-mukhalafatu lil hawadisi, terus qiyamu binafsihi, dan seterusnya. Kamu sebut sampai 20, harus pakai dalil ini. Kenapa dibatasi cuma 20 saja? Sifat Allah banyak sekali. Kalau membatasi pakai dalil, taruhlah lah, sifat 20 sudah benar lah. Nah, kenapa tidak mau menetapkan sifat yang lainnya? Kenapa dibatasi? Nah, itu paham dari Asy'ariyah, akidah atau mazhab Asy'ariyah seperti itu. Dia batasi ya sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang lainnya harus dikembalikan ke sifat 20. Ya, Allah punya sifat yang lainnya, pokoknya dibawa ke sifat 20. Jadinya mereka mentakwil. Ya, jadinya mereka mentakwil, yaitu mengartikan dengan makna yang lainnya tanpa dalil. Kenapa enggak tetapkan apa adanya saja? Asy'ariyah enggak mau. Dia enggak mau tetapkan apa adanya. Mau membatasi, akhirnya ada sifat yang lain dibawa ke sifat 20 saja. Itu yang dipahami oleh Asy'ariyah. Nah, sambil lihat lagi yang kedua, nanti ada seterusnya ada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Terus yang kedua, rukun iman dengan nama Allah yang besar. Nah, sekarang ada rukunnya. Dalam mengimani nama dan sifat Allah itu ada rukunnya, sebagaimana kita sebut dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ini sekarang ada rukunnya lagi untuk mengimani nama dan sifat Allah. Apa saja? Satu, beriman pada nama Allah. Satu, beriman pada nama Allah. Dua, beriman pada makna dari nama Allah. Maknanya diimani juga. Tiga, beriman dengan azhar atau dalil yang menjelaskan nama Allah. Baik. Jadi mengimani namanya sendiri, kemudian mengimani maknanya. Jadi nama itu punya makna. Kemudian yang ketiga, mengimani dalilnya. Ada dalil yang menyebutkan, imani dalil itu. Dalilnya enggak ditolak. Contoh di sini kita sebut, misalnya. Misalnya, kita beriman pada nama Allah Ar-Rahim. Maka kita beriman pula pada maknanya, yaitu Allah memiliki rahmat yang luas pada segala sesuatu. Juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang Rahim, kita imani. Taib. Berarti tiga hal. Kita imani nama Ar-Rahim dulu. Kemudian yang kedua, maknanya kita imani Allah punya rahmat yang luas. Yang ketiga, ada dalil yang sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, dalilnya juga diimani. Maka nama dan sifat Allah diimani seperti itu. Disebutkan misalnya sifat Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih, menetap tinggi di atas arsy-Nya. Apa saya tadi tiga rukunnya? Mengimani nama dulu. Berarti kalau di sini sifat. Allah punya sifat Maha Tinggi. Istiwa Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Kemudian yang kedua, maknanya. Maknanya diimani. Oh, maknanya Maha Tinggi. Saya tidak boleh selewengkan ke makna yang lainnya. Saya tidak boleh artikan ke makna yang lainnya. Saya tidak boleh katakan Allah berkuasa. Kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Imani seperti itu. Maknanya diimani. Terus dalilnya, dalilnya ini juga diimani. Gak boleh ingkari, wah dalil itu gak benar. Berarti rukun ini tidak dia penuhi. Maka rukun yang terkait nama dan sifat Allah ada tiga tadi. Terus yang ketiga. Yang ketiga, bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Baik, ini yang terakhir dari pembahasan kaidah untuk saat ini dulu. Ya, lihat Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah dikerjakan. Maka Al-A'raf ayat 180 punya kandungan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang pertama, Allah itu punya nama-nama yang terbaik. Nanti penjelasannya ada kaidah nanti berikutnya insyaallah di pertemuan berikut. Kemudian yang kedua, asmaul husna digunakan untuk tawassul dalam doa. Jadi bukan hanya disebut, namun nama ini disebut untuk apa? Masuk dalam doa. Pengantar ini. Contoh misalnya, dalam doa yang Nabi SAW ajarkan, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini disebut dulu ini loh. Ya Allah yang Maha Hidup, Ya Allah yang tidak bergantung pada makhluknya, Birahmatika Astaghis. Dengan rahmatmu, aku minta pertolongan. Maka disuruh di sini, ada penyebutan nama dan sifat Allah sebagai pengantar sebelum masuk dalam isi doa. Maka nama dan sifat Allah digunakan untuk berdoa. Dan kurang tepat kalau nama dan sifat Allah cuma dipakai untuk bacaan zikir saja. Contoh yang dipraktekkan misalnya, contoh ada di surat Al-Hasyr, Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Pada ayat berikutnya lagi, Allahu la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Misalnya dia pakai ya kudus. Ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus 1000 kali. Jadi kan dikatakan nama Allah ini digunakan dalam doa. Kalau dia tidak lanjutkan dengan doa, cuma zikir saja. Ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus sampai 1000 kali. Dia tidak praktekkan ayat ini. Dan itu ibaratnya kita cuma manggil saja. Enggak ada maksud apa-apa. Allah sudah mau menjawab ini. Kamu minta apa? Namun enggak minta-minta juga. Iya kan? Sama ini. Ya, sering saya contohkan ini. Ya, ada penjual bakso lewat lah. Ini tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso, tukang bakso. 1000 kali coba. Balik itu. Ya 5 kali sajalah dia balik itu. Terus apa jawaban dia? Apa jawaban dia? Dia sudah tahu kita manggil. Mau apa mas? Enggak, saya manggil kamu saja. Bisa kayak gitu? Enggak bisa kan? Aneh. Ya, dilempar mangkuk setelah itu. Ampun, macam-macam aja. Saya sudah balik-balik, sudah muter, sudah jauh. Kamu panggil-panggil. Ya, apa tujuannya? Doa. Dilanjutin dengan doa. Ya, makanya ada buku-buku seperti ini. Buku-buku praktek Asmaul Husna. Zikir-zikir Asmaul Husna. Dan hitungan-hitungan tadi enggak benar. Tidak ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi tidak tetapkan itu dengan bilangan 1000. Bilangannya macam-macam. Ya, makanya kalau yang masih ada yang punya buku ini, tinggalkan saja bukunya, enggak usah. Ada situ juga untuk dapat jodoh juga ada itu Asmaul Husna. Enggak usah capek-capek kamu kayak gitu seharian cuma pingin ini aja jodoh datang. Baca itu, besoknya juga jodoh enggak datang-datang juga. Sudah capek. Ya, sudah keringatan, ya mungkin kewajiban yang lain ditinggalkan, yang diinginkan juga enggak datang-datang coba. Jadi enggak seperti itu. Asmaul Husna digunakan untuk apa? Fad'uhu biha. Gunakan itu untuk tawasul kepada Allah. Tawasul apa artinya? Perantara untuk masuk dalam doa. Sebut dulu. Kita bisa tawasul dengan 3 hal. Ya. Bisa 1 ini lewat Asmaul Husna. Nyebut itu Asmaul Husna. Seperti ya hayu ya qayyum tadi bi rahmatika astagis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Bisa juga tawasul dengan amalan soleh. Kita punya amalan soleh yang yakin itu diterima Allah. Kita sudah lakukan dengan sepenuhnya, dengan sempurna misalnya. Itu kita yakin ini amalan ini paling bagus. Maka sebut tadi. Ya Allah saya punya kebiasaan ini. Ya, tolonglah penuhi hajat saya seperti ini, seperti ini. Terus yang ketiga. Ya tawasul dengan perantaraan orang soleh yang masih hidup. Seperti dahulu. Ya ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat tawasul dengan beliau supaya diturunkannya hujan. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, mereka tidak bertawasul dengan kuburan Nabi SAW. Ya Nabi SAW sudah dikuburkan, namun dengan paman Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kalau doa dengan perantara orang soleh masih hidup, ya dibolehkan. Jadi 3 tadi. Jadi Asmaul Husna digunakan untuk tawasul seperti itu. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tidak boleh melakukan penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Apa bentuknya? Kita lihat di sini bentuk-bentuknya. Ini disebut oleh Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Dalam kitabnya Syarah Asmaul Husna, Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani itu penulis kitab Isnul Muslim, kitab zikir. Ya, yang mau temukan di toko-toko buku itu bagus sekali. Dan ini lebih bagus daripada buku-buku yang lainnya, lengkap. Ya, terus baca beberapa bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Beberapa bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. 1. Menamakan berhala dengan nama-nama Allah. Bagaimana yang disebutkan dalam ayat, Afara'aikum Lat wa al-Uzza wa manata tsalitsata ukhra. Yang artinya, maka apakah patut kamu, wahai orang-orang musyrik, menganggap Lat dan al-Uzza dan manat yang ketiga yang baik kemudian sebagai anak perempuan Allah? Taib. Ada keterangan di situ. Lata itu apa dan seterusnya. Lata itu adalah batu besar yang disembah. Berada di daerah Taif. Penyebutan lain dengan Lata yang dimaksud adalah kubur laki-laki soleh yang disebut selain Allah. Uzza adalah pohon yang berada antara Makkah dan Taif. yang memiliki juru kunci yang disembah dan diagung-agungkan. Sedangkan Makam mana adalah batu besar yang diukir yang berada di antara Makam dan Madinah. Mana ini juga disembah dan jadi penduduk Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Taib. Dan ingat, Lata, Uzza, Manat semua berasal dari Asmaul Husna. Orang musyrik namakan berhala-berhalanya itu dengan nama-nama Allah. Namun nama-nama Allah dibentuk jadi mu'annas, nama perempuan. Lata itu dari Al-Ilah. Lata itu dari Al-Ilah. Artinya sesembahan. Terus Uzza itu dari Al-Aziz, Maha Perkasa. Manat itu dari Al-Mannan, Maha Memberi. Bagus kan berhalanya kan? Dikasih nama apa tadi? Nama-nama Allah dijadikan nama berhala. Afara'aytum Lata wal-Uzza wa Manat as-salisata al-ukhra. Maka ini menunjukkan ini penyimpangan yang pertama. Nama Allah dijadikan nama berhala yang disembah. Enggak boleh. Ya. Dan ini menunjukkan kesyirikan di zaman dulu itu sengaja menghiasi yang jelek itu menjadi baik. Ya kan? Yang tadi berhala dibuat kalau kamu pakai nama berhala langsung seperti nama-nama berhala yang orang tahu itu berhala, itu paling enggak disembah, dibuatlah jadi bentuk bagus. Maka biasa yang namanya maksiat itu dihiasi. Ya, mungkin khamar bisa jadi, itu kan minuman untuk penghangat saja. Sudahlah enggak apa-apa. Ini kan lagi musim dingin, sudah minum khamar aja. Diubah nama-namanya. Riba menjadi apa? Bunga. Sudahlah enggak apa-apa, atau bisa juga jadi bagi hasil. Ya, ini dalam kelompok, ya, rombongan RT misalnya, ada simpan pinjam di situ. Setiap kali ada peminjaman harus kembalikan lebih akhir tahun. Yang mereka istilahkan dengan sisa hasil usaha. Usaha mana? Mana usahanya coba? Enggak ada usaha, usaha riba yang benar itu. Jadi yang ada cuma sisa bagi riba. Ya, bukan sisa hasil usaha, sisa bagi riba. Riba dimakan bareng-bareng. Diubah itu namanya itu tadi. Maka pandai-pandai melihat sesuatu, lihat hakikatnya seperti apa. Ya, lihat hakikatnya seperti apa. Boleh jadi nanti semuanya pakai nama Islami. Khomer itu bisa jadi khomer Islami, ada orang buat nanti. Bisa jadi juga zina juga bisa jadi zina Islami atau pacaran Islami bisa kan? Bisa, pacaran syariat mungkin bisa. Ada enggak buat koridor-koridor kayak gitu ada? Bisa? Ya. Pacarannya pakai kaidah-kaidah gitu. Oh iya bisa kita buat kemudian nanti pakai aturan-aturan kayak gini. Koridor-koridornya kayak gini. Laki-lakinya duduk di utara ngadap utara sana Mas ya, yang perempuan ngadap selatan. Gitu bisa? Hah? Buat kayak gitu? Kalau buncingan enggak usah saja. Nanti masing-masing pakai kendaraan sendiri sudah, enggak apa-apa. Yang penting ketemuan saja. Itu. Silakan buat macam-macam tetap tujuannya sama, maksudnya sama. Hubungan semua enggak sah. Ujung-ujung nanti akan menjerumuskan pada zina. Ya. Bisa enggak dia sih kayak gitu? Wah, bisa-bisa saja. Ya. Mungkin kamu yang jenggotan pun juga bisa pacaran. Kalau jalan dengan yang jilbab kan paling dikira suami istri. Iya kan? Wah, ini jalan enggak dengan tangan, pegang tangan aja enggak apa-apa. Itu paling dikira suami istri itu. Mungkin enggak? Mungkin saja. Malah justru dari jenggotmu itu orang kira kamu itu baik. Betul enggak? Betul. Ya silakan terserah kamu aja, pacaran aja kalau gitu. Lanjut aja kalau gitu yang masih punya pacar. Ya, balik lagi aja enggak apa-apa. Gitu. Orang kira kamu suami istri loh itu. Justru karena penampilanmu kalau kamu buat maksiat orang kira kamu itu orang baik. Coba aja itu. Pasti kalian yang pasti usnusan semua kan? Itu paling sudah nikah itu. Ternyata pacaran. Mungkin enggak? Mungkin aja. Kamu enggak akan curiga itu karena kamu nilai dari lahirnya. Kok saya beritahu model baru kayak begini ya? Nanti pikiran kayak gitu kamu lakukan juga. Malah saya buat ide baru lagi. Tapi itu nyata ada kayak gitu coba. Belum suami istri. Cuma penampilan kan? Kamu lihat nih, ini cadaran, ini jenggotan misalnya. Jalan kamu nilai apa coba? Suami istri. Ya Allah, ternyata. Oh ternyata. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita sudah husnuzon pada dia. Ya Allah, dia enggak mau. Dia tetap berbuat maksiat pada Allah coba. Kita sudah baik loh sama dia. Itu husnuzon itu coba lihat itu. Itu pacaran Islami kayak gitu berarti ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, zaman sekarang itu coba lihat itu. Jadi kadang yang namanya cadar itu jadi kedok lagi coba. Jadi baik-baik kan kita lihat, itu cadar itu bagus tuh pokoknya itu bagus. Kamu belum tahu belakangnya itu gimana. Rusaknya gimana kayak gitu, enggak tahu. Nah, memang tugas kita nilai lahiriah ya, betul. Namun kadang kita harus dalami hakikatnya lagi. Sehingga cari jodoh itu hati-hati. Ya, lihat dulu ini kelakuannya gimana, walaupun itu nutup aurat, walaupun itu bercadar. Ya, kamu harus cek lagi. Temannya bergaul bagaimana, terus kelakuannya keseharian gimana, guru ngajinya siapa, dicek. Jangan-jangan cadaran itu orang Syiah kamu itu nikahi. Jangan-jangan itu khawaris coba. Nikah dengan kamu, malah dia doktrin kamu sehingga kamu jadi ISIS juga di situ coba lihat. Bisa enggak? Bisa. Karena masalahnya bukan penampilan, itu pemahaman nanti jadinya. Pemahaman dia seperti apa coba? Mungkin gak kayak gitu, cadaran ke ujung-ujungnya ngebom, mungkin gak? Mungkin saja. Pemahaman loh itu, bukan masalah penampilan sekarang. Maka dekati, lihat. Oh itu guru ngajinya siapa, dia ngaji di mana? Kamu bisa tahu itu nanti. Kok ngajinya itu saya gurunya itu gak kenal ya, padahal tinggal sama-sama di Jogja ya. Ya. Apa mungkin dia ngajinya kucing-kucingan atau gimana ya? Gitu. Orang sudah mulai curiga-curiga, bukan. Dekati seperti pelajari hakikat. Jadi segala sesuatu itu jangan cuma sekedar nama saja, namun pelajari hakikat, dalami hakikatnya seperti apa, bentuknya yang sejatinya seperti apa. Nah, azan dulu. Baik, kita lanjut yang kedua. Penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Dua, menyebut Allah dengan panggilan Bapa seperti kelakuan orang Nasrani. Menyebut Allah dengan panggilan Bapa seperti kelakuan orang Nasrani, ya. Kalau orang Nasrani memanggil dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tes, tes. Tes, tes. Tes. Ya. Menyebut Allah dengan panggilan Bapak seperti kelakuan orang Nasrani. Ini juga termasuk bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Allah dipanggil dengan sesuatu yang tidak mensifati makhluk. Kalau panggil dengan Bapak, ya berarti menyifatkan Allah dengan makhluk. Enggak boleh seperti itu. Terus yang ketiga. Tiga, menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Hal ini seperti kelakuan orang Yahudi yang disebut dalam ayat وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Yang artinya, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian. Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Al-Maidah ayat 64. Taib, Al-Maidah ayat 64 menunjukkan orang Yahudi itu menyebut Allah dengan fakir. Ya, menyebut Allah dengan fakir. Yaitu dikatakan yadullahi maglulah. Yadullahi maglulah. Yaitu tangan Allah itu terbelenggu. Yang lalu lantas ini dibantah. Bal yadau mabsutotan yunfiku kaifa yasha. Allah memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah tidak fakir. Ya, sifat yang diberikan oleh orang Yahudi kepada Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Contoh lagi misalnya sifat kekurangan. Menyatakan Allah itu sama seperti makhluk, misalnya tidur, butuh tidur, ngantuk misalnya. Nah, ini berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tidak boleh. Terus yang keempat. Empat, menolak nama dan sifat Allah. Seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah yang menyatakan nama Allah itu lafaz saja yang tidak mengandung makna dan sifat. Seperti menyatakan seperti orang Jahmiyah, itu katakan Allah itu Sami, Basir. Kita kan kalau terjemahkan maha mendengar, maha melihat. Maha mendengar, maha melihat. Namun kalau orang Jahmiyah itu begini, nama Allah itu As-Sami, Al-Basir. Namun kamu jangan katakan Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Maknanya tidak dia imani. Dia cuma imani lafaznya saja. Jadi cuma jadikan itu sebagai lafaz. Bukan jadikan sebagai lafaz punya makna kemudian diimani. Maka rukun yang tadi kita sebutkan di awal, dia tidak imani seperti tiga rukun tadi dalam mengimani nama dan sifat Allah. Terus yang terakhir, yang kelima. Lima, menyerupakan sifat Allah dengan sifat. Nah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Beberapa pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan, ada sifat-sifat makhluk yang tidak boleh sama dengan Allah. Nah, adapun Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana Allah dan Rasul menetapkan, tanpa menolak dan menyamakannya dengan makhluk. Taib. Kesimpulannya tentang nama dan sifat Allah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak dan tidak menyamakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk, namun mengimani apa adanya. Mengimani lafaz tersebut juga mengimani maknanya. Wallah.